disebutkan dan diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, kana al-kiflu min bani Israil la yatawarra'u min dambin. Kifl, seseorang bernama Kifl dari bani Israil, dia itu tidak pernah meninggalkan dosa. Enggak mau dia meninggalkan dosa. Tidaklah ada suatu dosa kecuali dia akan melakukannya. Kemudian apa? Fa'atat humra'atun, maka seorang perempuan, seorang gadis mendatanginya. Maka si Kifl apa? Fa'ataha 60 dinaran. Kifl itu memberi 60 dinar. Orang kaya. Bukan, tapi ada syaratnya. Ala ayyata'aha, dia harus disetubuhi. Harus disetubuhi, harus dizina. Harus disetubuhi dengan si Kifl. Maka apa? Dia setuju. Perempuan ini setuju. Falamma qa'ada minha, tatkala si Kifl dan perempuan ini hendak melakukan zina, hendak bersetubuh, sudah duduk keduanya sebagaimana suami melakukan kepada istrinya, akan bersetubuh, maka apa perempuan ini? Ar'adat wa baka. Perempuan ini nangis, gemetar badannya itu. Maka apa kata Kifl? Mayu beki, akrohtuk, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Apakah aku memaksakan kehendakmu? Apa aku memaksakan kamu? Maka apa kata perempuan ini? Dia kenapa menangis? Hada amalun ma amiltuhu qattu. Aku enggak pernah berbuat perbuatan seperti ini, yakni zina. Wa ma hamalani alaihi illa al-hajah. Aku melakukannya karena kebutuhan, karena mendesak. Aku enggak punya harta, enggak punya duit, enggak punya uang. Sehingga aku lakukan ini zina ini. Dosa ini aku lakukan untuk mendapatkan uang. Maka apa kata Kifl? Taf'alina hadha wa lam ta'mali qattu. Engkau melakukan ini sedangkan engkau enggak pernah melakukannya. Maka apa kata Kifl? Idhhabi wa laki hadha. Pergi engkau, ambillah duitnya. Ambillah situ dan dinarannya, ambil 60 dinar ini. Maka perempuan ini pergi. Apa kata Kifl? Wallahi la a'sillah, la a'sillah ba'daha. Maka demi Allah, kata Kifl, nyesal dia. Karena dia tahu dia merugikan orang dengan dosa-dosanya. Dia tahu bahwasanya orang itu sedih dengan dosa-dosanya. Orang itu kan merasa rugi dengan dosa-dosa dia. Nyesal. Perempuan menangis karena dosa dia. Maka apa? Fawallahi la a'sillah ba'daha abada. Aku tidak mau untuk bermaksiat kepada Allah setelah dosa ini. Maka apa? Famata min laylatihi. Maka Kifl mati wafat tatkala malam itu juga. Maka apa? Fa asbaha maktuban ala babihi innallaha qad ghafara lil kifli. Dia mati wafat, mati tatkala malam itu, di pagi hari telah tertulis di pintunya innallaha qad ghafara lil kifli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa Kifl seluruhnya. Dosa apapun yang dilakukan akan Allah ampun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka 'ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah, wahai anak Adam, kalau seandainya dosa engkau itu telah mencapai langit tingginya, saking banyaknya, apa kata Allah? Ghafaratu laka ala ma kana minka wala ubali. Kalau engkau beristighfar kepadaku, kalau engkau bertobat kepadaku, aku akan ampuni semuanya. Dan aku tidak akan memikirkan dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, sebesar apapun, sebanyak apapun. La ilaha illallah. Betapa luas ya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan juga dalam riwayat Ahmad, seorang yang sudah tua renta, dia pakai tongkat itu datang kepada Rasulullah SAW. Jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa syekhun kabir yad'im ala asoh. Seorang tua datang, dia bertumpu dengan tongkatnya. Maka apa kata dia? Ya Rasulullah, innali fajarat wa ghadarat. Ya Rasulullah, aku itu banyak dosanya. Aku banyak dosanya, banyak maksiatnya. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, ma taraktu min hajatin wala dajatin illa ataituha. Aku tidak meninggalkan dosa apapun kecuali aku kerjakan, kata orang tua ini yang sudah tua renta. Maka apa kata Rasulullah SAW? Dia minta solusi kepada Rasulullah. Apakah Allah mengampuni dosaku? Apakah iya Allah itu mengampuni semua dosaku? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Apakah engkau bersaksi bahwasanya Allah yaitu Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apakah engkau bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah? Maka apa kata orang tua ini, orang tua renta? Bala ya Rasulullah, anni ashadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa saya engkau adalah Rasulullah SAW, bahwa saya aku engkau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kata Rasulullah SAW? Qad ughfira laka fajaratuka wa ghadaratuka. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni seluruh dosamu dan seluruh maksiat-maksiat yang telah kau perbuat. Maka apa kata orang tuanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bertakbir. Senang dia itu mendengar bahwa Allah itu mengampuni. Senang. Siapa yang tidak berdosa? Siapa dari kita yang tidak berdosa? Semua kita berdosa. Dan semua hampir dosa-dosa yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah mungkin kita telah lakukan. Maka dia bertakbir dengan senang, dengan gembira. Maka apa kata para sahabat? Fawallahi ma zilna nasma'u takbirahu hatta ghaba anna. Maka demi Allah, kami masih mendengar takbiran dia saking bahagianya sampai dia menghilang dari kami. Pergi dia itu senang. Begitulah para ikhwan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita semua.